Mitra bisnis, pemerintah terus mencari cara untuk menekan subsidi BBM. Dan kini pemerintah tengah membahas untuk mewajibkan setiap mobil baru, baik produksi lokal maupun impor, untuk memiliki dua sistem bahan bakar, yakni bahan bakar minyak dan gas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiarto. Pak Yongki, apa komentar Anda soal ini? Ya, kami sebagai Gaikindo, ya kan, silakan aja. Kita belum tahu peraturannya bagaimana bunyinya. Tetapi produsen dari kendaraan bermotor itu pasti bisa membuat mobil dengan bahan bakar minyak ditambah dengan converter kit untuk bisa memakai bahan bakar gas. Harganya mungkin naik sedikit karena adanya penambahan peralatan tersebut. Tetapi yang lebih penting lagi adalah di mana pengisian BBG-nya. Ya, ini yang lebih penting. Sebaiknya di mana-mana di dunia itu sarana dan prasarana dulu disiapkan. Setelah itu baru produsen mobil diwajibkan ini dan itu bisa saja. Tetapi kalau sarana dan prasarannya tidak ada atau belum siap, bagaimana? Mau ngisinya di mana? SPBG-nya dong harus sudah diadakan dulu selangkah atau dua langkah di depan ya daripada produksi kendaraan bermotornya. Kalau memang itu ada, silakan kita bisa membuat itu. Sebab begini, kalau andai kata disparitas harga antara bensin biasa atau bensin subsidi dan lain-lain dengan gas itu berbeda yang cukup banyak, dan di mana-mana di dunia biasanya perbedaannya itu sampai 30-40%. Yang gas harus lebih murah 30-40%. Tanpa disuruh, tanpa diberikan satu aturan, orang akan dengan sendirinya menambah peralatan tersebut di mobilnya untuk bisa memakai BBG. Kita nggak usah terlalu jauh dulu bicara mengenai kendaraan pribadi. Kita pakai saja dulu kendaraan umum, misalnya taksi, angkot, mikrolet, dan lain-lain. Ini kita bicara yang kendaraan memakai bahan bakar minyak berupa bensin. Nanti meningkat ke yang diesel, karena converter kit untuk diesel itu lebih mahal harganya dibanding dengan yang untuk bensin. Jadi setahap demi setahap. Saya ini telah bicara dengan beberapa pengusaha angkutan taksi maupun angkutan umum. Pada umumnya mereka mengatakan siap untuk memasang converter kit sehingga mobil saya bisa memakai BBG. Pertanyaannya dua, harganya berapa, bayarnya bagaimana? Yang satu. Yang kedua pertanyaannya, ngisinya di mana? Kalau soal tadi pertanyaan pertama, saya bisa jawab. Jawabannya simpel, selama mobil tersebut dipasang converter kit belum dibayar lunas, Anda mengisi gas dengan harga BBM subsidi, dalam hal ini premium, di mana sebagian dipakai untuk membayar harga gasnya yang hari ini Rp3.100, sisanya untuk mencicil converter kitnya. Coba dihitung dengan cara begitu, satu hari 25 liter, ya kan, pakai bahan bakar gasnya. Itu dalam waktu 1,5 tahun, converter kitnya lunas. Dan dia juga tidak merasa berat. Kenapa? Karena sekarang pun dia isi premium. Dengan harga berapa premium? 6.000 kan? Ya sama, jadi saya juga tidak menagih 7.000, saya menagih 6.000. Hari ini dia isi apa? Taksi. Premium kan? Harganya berapa? 6.000 per liter. Pak, 6.000 Pak, dia yang 3.100 buat bayar gas, yang 2.900 untuk bayar cicilan converter kit. Lunas kan? Coba kalikan, Rp2.900 kali 25 liter, ya kan, per hari, kali 25 hari, kali 12 bulan, 1,5 tahun dijamin lunas converter kitnya. Setelah itu, dia isi bahan bakar gas dengan harga 3.100. Jadi sebetulnya program ini tuh bisa jalan. Ada lagi SPBG tadi. Kenapa swasta enggan membangun berinvestasi SPBG? Karena hari ini ada dua kendala. Kontrak dengan PGN selaku penjual gas. Pada gas itu PGN membeli dari Pertamina, menjual kepada SPBG. SPBG membeli gas dalam harga US dollar. Sedangkan menjualnya dengan harga rupiah 3.100. Jadi, siapa yang harus menanggung fluktuasi kurs antara US dengan rupiah? Bagaimana ini? Matilah aku. Yang berikutnya kendala lagi tadi, mengapa swasta tidak mau. Adanya batas minimum dan batas maksimum per bulan untuk jatah gas tersebut dari PGN. Ya, kalau si SBPG menjual di bawah minimum, maka dia harus membayar sejumlah batas minimumnya tadi. Kalau si SPBB jual batas maksimum, dia juga dikenakan denda penalti. Apakah ini fair untuk sebuah pengusaha BBG? Kalau hanya membuat peraturan yang mengatakan bahwa produsen membuat itu, bisa. Tapi kan hasilnya tidak akan optimal. Ya kita tinggal pasang converter kit, harga mobilnya naik, mungkin sekitar tambah 20 juta rupiah. Tapi Pak, dalam beberapa waktu ini, apa kita bisa membangun SPBG dengan jumlah semaksimal mungkin? Bisa dong, banyak caranya. Ada yang, kalau ada jaringan pipa gasnya, itu bisa dipasang. SPBG di situ. Kalau tidak ada, pun bisa pakai sistem mother daughter. Jadi diantar ke sana, tangki, dipasang, diparkir di sana sambil mengisi. Kayak sekarang contohnya katanya di Monas ditaruh satu daughter, tapi mothernya ada di tempat lain. Kan begitu kan? Itu gampang sebetulnya, cuma memang memerlukan biaya. Ya kan, biaya itu yang harus disiapkan. Dan swasta diundang investasi juga rasanya mau, tetapi tolong kita bereskan dulu dua kendala tadi. Beli dolar, jual rupiah, bagaimana? Batas maksimum, batas minimum. Swasta, beberapa swasta saya tanya, Anda berminat nggak? Pak, kalau masih ada dua kendala itu, ya kita nggak berminat. Buat apa, Pak? Kami kan bukan jawatan sosial. Masa tiap hari saya mesti berdoa, dolarnya nggak boleh naik? Demikian Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiarto. Saya, Mandariska.